Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyara ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Kembali pada kesempatan malam hari ini, bi ni'amillah wa taufiqihi wa hidayatih, dengan sebab limpahan nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dengan sebab taufik dan hidayahnya, kita insyaallah melanjutkan mengkaji kitab Muhtasar Minhajil Qasidin lil Imam Asy-Syaikh Ahmad bin Abdurrahman Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Dan kita membahas pada kitab yang pertama, Kitabul Ilmi wa Fadlihi wa ma yata'allaku bihi. Kitab tentang ilmu dan keutamaan ilmu dan hal-hal yang berkaitan dengan ilmu. Dalil yang dibawakan oleh beliau rahimahullah ta'ala yang menunjukkan tentang keutamaan ilmu, yang telah kita baca pada pertemuan sebelumnya, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-9, Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama antara orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Dan siaknya, bentuknya, susunan kalimat ini disebut adalah pertanyaan as-su'al lil inkar, yakni bentuknya pengingkaran. Artinya katakanlah apakah sama, artinya tidaklah sama. Sehingga boleh diartikan katakanlah tidak sama antara orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, dan ayat ini pun dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah kita dalami pada pertemuan sebelumnya. Ditunjukkan awal ayat tentang bedanya orang yang berilmu yang mengetahui keutamaan yang Allah taala berikan di waktu malam. Dia dengan sebab ilmunya, maka dia pergunakan istirahat malamnya, bukanlah karena hawa nafsunya, namun dia peruntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah dia bangun malam, salat tahajud, salat lail. Ini orang yang berilmu, yang bermanfaat ilmunya. Tentunya tidaklah sama dengan orang yang tidak berilmu atau berilmu namun tidaklah bermanfaat ilmunya, sehingga dia melewati malam-malamnya sekedar berlalu begitu saja tanpa dia mendapatkan poin-poin kebaikan, keutamaan yang Allah Ta'ala berikan yang sangat agung, khususnya di sepertiga akhir malam. Ma'asyiral ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Di antara contoh dan bukti keutamaan ilmu, ayat maupun hadis sangat banyak. Namun di antaranya Allah Ta'ala sebutkan di dalam surah Al-Ma'idah ayat yang 4, Yas'alunaka madza uhilla lahum. Qul uhilla lakum tayyibat. Wama allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma allamakumullah. Fakulu mimma amsakna alaikum. Wadkur smallah alaih. Wattakullah innallaha sari'ul hisab. Mereka bertanya kepada engkau wahai Nabi, apa-apa yang dihalalkan untuk mereka? Apa saja yang dihalalkan untuk mereka? Maka jawablah, dihalalkan untuk kalian at-tayyibat, perkara-perkara yang baik, makanan-makanan yang baik, yang halal. Wa ma allamtu minal jawarih mukallibin tu'allimunahunna mimma 'alamakumullah. Dan apa yang ditangkap oleh binatang pemburu yang kalian telah ajarkan kepada mereka dengan pengajaran-pengajaran yang Allah Ta'ala telah ajarkan kepada kalian, maka fakulu mimma amsakna alaikum. Silakan makan hasil tangkapan binatang buas, misalnya anjing, pemburu. Naam. Yang dipergunakan untuk berburu, yang sudah diajari. Hasil tangkapannya silahkan kalian makan. Halal. Wadzkuru smallah alaih. Bacalah basmalah ketika memakannya. Atau kalau dia menangkap hewan buruannya itu, kemudian kalian mendapatinya belum mati, maka sebutlah basmalah. Dan ketika melepaskan binatang buruan itu dengan mengucapkan basmalah, sehingga ketika kalian mendapatinya binatang buruan itu mati, maka itu halal ketika engkau melepaskan binatang pemburu itu, engkau membaca basmalah. Wadzkur smallah alaih. Bacalah nama Allah. Basmalah padanya. Wattakullah innallaha sari'ul hisab. Dan bertakwalah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah adalah sangat cepat hisabnya. Masra ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Al-Imam Nukayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Miftah dari Sa'adah, beliau mengatakan, walaula maziyatul ilmi wa ta'lim wa sarafuhuma kana saydul kalbil mu'allam wal jahili sawa. Kalau sekiranya bukan karena keistimewaan ilmu dan pengajaran ilmu, dan kalau bukan karena keutamaan keduanya, niscaya hasil tangkapan anjing yang sudah diajari untuk berburu dengan anjing yang bodoh yang belum diajari, tentu hukumnya sama. Hasil tangkapannya sama, tidak boleh dimakan. Namun perhatikan, karena keutamaan ilmu, karena keutamaan pengajaran ilmu, lihat, sama-sama tangkapan anjing, namun satunya anjing itu mu'allam, sudah diajari cara berburu, ngerti, dia berburu, dia tangkap binatang buruannya bukan untuk dirinya, dia tangkap sekedar untuk melumpuhkannya. Dia tahu bahwasannya binatang yang dia buru itu adalah untuk tuannya. Dia ngerti, dia itu disuruh, diutus untuk nangkap buruannya. Ketika dia dapat binatang buruan, bukan untuk dimakan oleh dirinya. Cuman ditangkap, tunggu tuannya datang. Ngerti dia. Nah, sementara hasil tangkapan binatang anjing bukan pemburu yang tidak diajari, dia tangkap, sekalipun dia tidak dia makan untuk dirinya, dia tinggal begitu saja, kamu mendapatinya, maka tidak boleh kamu makan. Lihat ikhwan izzakumullah, bedanya kalau anjing saja, kalau anjing saja binatang buruannya dibedakan hukumnya, yang diajari, yang menjadi binatang pemburu yang diajari ilmu berburu, dia hasilnya halal. Sementara anjing yang tidak diajari tidak halal. Nah, perhatikan. Sebab ilmulah yang membedakan. Sebab diajari ilmulah yang membedakan. Kalau anjing saja dibedakan, maka ikhwan jazakumullah, bagaimana dengan manusia? Kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama dengan antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Ini bukti keutamaan ilmu. Selanjutnya, kata Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala, dalil berikutnya, wa qala ta'ala, dan Allah taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu dengan beberapa darajat, tingkatan keutamaan. Ini ayat yang menunjukkan keutamaan ilmu. Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu taala dalam tafsirnya, beliau menyatakan, hadza adabun minallah li'ibadihil mu'minin. Ini, ayat ini adalah adab yang Allah taala ajarkan kepada hamba-hambanya orang-orang yang beriman. Di mana ayatnya lengkapnya ikhwan jazakumullah, Surah Al-Mujadilah ayat ke-11. Ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis tafassahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kalian tafassahu fil majalis, perluas majelis, kasih longgar, kasih lebar, afan, antum agak geser ke sana biar yang baru datang ada tempat misalnya, silakan kasih perluas. Kalau kalian disuruh demikian, tafassahu, maka silakan perluas majelisnya. Nah, jangan kemudian saya sudah datang duluan duduk di sini, enak aja main perintah. Atau dia merasa derajatnya menjadi rendah atau tidak dihormati, suruh bergeser duduknya. Jangan. Nah, karena bagian dari ilmu, bagian dari adab bermajlis, ketika seseorang disuruh oleh pemilik majlis, ya ini pemilik majlis itu ya yang berbicara, panitia yang di majlis tersebut. Nah, maka perluaslah. Dan yang demikian menghasilkan yafsahillahu lakum, Allah taala akan memperluas diri-diri kalian. Allah taala akan berikan keluasan untuk kalian, longgaran untuk kalian. Wa idza qila ansuzu fansuzu, bahkan kalau diperintahkan berdirilah kalian, hendaknya kalian berdiri. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Sehingga Imam As-Sa'di rahimahullahu taala mengatakan, hadza adabun minallahi liibadil mu'minin. Ini adalah adab yang Allah taala tuntunkan bagi orang-orang yang beriman. Idastama'u fi majlisin minal majalis mustama'atihim wahtaja ba'dum au ba'dul qadimin 'alaihim litafassuh lahu fil majlis fa inna minal adab ayyafsahu lahu tahsilan lihadzal maqsud. Kata beliau, ini adalah adab yang Allah taala tuntunkan bagi hamba-hambanya orang-orang yang beriman apabila mereka berkumpul di sebuah majlis dari majlis-majlis mereka, sementara sebagiannya atau sebagian orang yang baru datang membutuhkan tempat agar mereka bisa ikut duduk juga majlis umum tersebut, maka termasuk bagian dari adab adalah untuk mereka memperluas. Nah, mempersilahkan bagi orang yang baru datang agar mereka juga bisa mendapati apa yang menjadi tujuan majelis tersebut. Walaysa dzalika bidarun. Walaysa dzalika bidarin lil fasih syai'an. Fayahsulu maksudu akhihi min ghairi dararin yalhaquhu wal jazaa' min jinsil amal. Dan perhatikan kata beliau, yang demikian tidak akan mendatangkan bahaya bagi orang yang menggeser duduknya, yang mau bergeser duduknya memberikan keluasan untuk saudaranya yang lain yang baru datang misalnya, tidaklah membahayakan sehingga saudaranya mendapatkan maksud dari majelis tersebut tanpa dia terkena madorot atau bahaya dari sikap dia memberikan tempat duduk bagi saudaranya tersebut. Fal jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amalan. Fa inna man fasaha fasahullahu lahu. Karena siapa yang memberikan keluasan kepada saudaranya sehingga bisa ikut duduk di situ, maka Allah taala akan membalas dengan memberi keluasan kepada dia. Nah, keluasan yang maknawi. Kalau tadi ya ini hakiki memberikan keluasan tempat, namun Allah taala membalas dengan keluasan secara makna. Allah taala akan berikan keluasan secara maknawi, ya ini entah kemudian akan menjadi lapang dadanya, diberikan kemudahan urusannya dan sebagainya. Naam, ini al-jaza min jinsil amal. Waman wasa ali akhi wasa Allah alaih. Siapa yang membuat tempat yang lapang untuk saudaranya, Allah taala akan melapangkan hidup bagi dia. Wa idza kilang suzu, bahkan kalau dikatakan kepadanya hendaknya engkau berdiri, irtafa'u wa tatahau ala an majalisikum li hajatin ta'ridu fansuzu. Dan apabila dikatakan kepada engkau, berdirilah, bangkitlah, nah, pindahlah dari tempat dudukmu karena ada keperluan, ada dibutuhkan. Nah, dibutuhkan. Kemudian, fangsuzu, maka berdirilah. Efabadiru lil qiyam litahsili tilkal maslahah. Segeralah berdiri agar maslahat yang diinginkan itu tercapai. Fa innal qiyam bimisli hadzal umur minal ilmi wal iman. Tadi kan? Karena berdiri, mempraktekkan berdiri semisal ini ataupun memberikan keluasan untuk saudaranya, tempat duduk bagi saudaranya, ini bagian dari ilmu dan iman. Termasuk bagian dari ilmu dan iman. Karena memang Allah taala perintahkan adab yang Allah Ta'ala tuntunkan. Nah, dan kalau itu bagian daripada ilmu dan iman, maka masuklah pada konteks ayat setelahnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu dengan beberapa tingkatan derajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah Ta'ala terhadap apa yang kalian perbuat Allah Maha tahu. Jadi, ikhwanizakumullah, jangan kemudian dianggap remeh, itu menghasilkan buah. Al-jaza' min jinsil amal. Nah, ada saudara kamu datang, kok bingung cari tempat duduk. Nah, ini sudah majelisnya sudah kelihatan agak penuh. Tapi kalau agak-agak geser, jelas masih renggang, bisa masuk 2-3 orang bahkan. Maka melihat demikian dia geser-geser. Nah, sehingga saudaranya bisa duduk. Subhanallah. Itu bagian dari ilmu dan iman yang Allah Ta'ala berikan balasan. Allah Ta'ala angkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberikan ilmu. Yang ilmunya itu dipraktekkan. Karena ini praktek nih tadi. Nanti akan ditegaskan bahwasannya diangkatnya derajat dengan sebab ilmu itu ketika ilmu itu dipraktekkan, diamalkan. Nah, kata Imam As-Sa'di rahimahullah Ta'ala, wallahu bima ta'maluna khabir, fayujazi kullu amilin bi'amalih, in khairan fa khairun, wa in sarran fa sarrun. Allah Ta'ala maha mengetahui terhadap apa yang kalian perbuat, sehingga Allah Ta'ala membalasi setiap orang yang beramal sesuai dengan amalannya. Kalau amalannya baik, maka dibalas dengan kebaikan. Kalau amalannya jelek, balasannya pun juga berupa kejelekan. Al-jaza' min jinsil amal. Kata beliau, wa fi hadhil ayah fadilatul ilmi, maka dalam ayat ini menunjukkan tentang keutamaan ilmu. Wa anna wa anna zinatu wa anna zinatahu wa samratahu at-ta'addub bi adabi wal amalu bi muqtadah. Dan bahwasannya keistimewaannya ilmu, keindahan ilmu, dan buah manisnya ilmu itu adalah ketika ilmu itu dijadikan adab. Nah, beradab dengan ilmu, berperilaku dengan ilmu, karakternya itu menunjukkan karakter yang berilmu. Nah, ini akan menjadi sebab indahnya ilmu dan ilmu itu berbuah, bermanfaat. Kalau ilmu sekedar dikaji, sekedar didengar, sekedar ditulis, sekedar dihafal, namun sehari-harinya tidak beda dengan orang awam. Ini seperti pembahasan kemarin. Orang yang berilmu tidak diamalkan ilmunya, sebagaimana kedudukannya orang yang tidak berilmu. Karena sama. Tidak ada bedanya dengan orang awam. Sikapnya, perilakunya, omongannya, enggak beda dengan orang awam. Padahal sudah ngaji, sudah taklim sekian tahun, sekian puluh tahun bahkan. Lesannya sama dengan orang awam, perilakunya sama dengan orang awam, kayak enggak punya ilmu. Kamang zilati malla ya'lam. Maka kedudukannya seperti orang yang tidak punya ilmu. Nah, maka ikhwani fillah jazakumullah, sekali lagi Allah Ta'ala mengangkat derajat orang-orang yang berilmu, yang ilmunya itu akan menjadi keindahan bagi dia, hiasan yang menjadikan dia indah, bagus dan berbuah, yang bermanfaat bagi dia ketika ilmunya itu menjadi adab kesehariannya. 6. Ta'addub bi adabi wal amal bi muqtadah, dan mengamalkan konsekuensi ilmu. 6. Ini ya jazakumullah. Ketika kita dalam keseharian kita tidak terlepas dari interaksi satu dengan yang lain. 6. Dalam keadaan kita menyadari manusia itu ada kekurangan. 6. Manusia kadang luput, kadang salah. Sehingga di dalam Islam dituntunkan untuk tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Dalam Islam dituntunkan an-nasihah. Dan Islam mengajarkan jangan ghibah. Nah, ini tentunya ilmu. Ini perlu dipraktekkan kalau pengen ilmunya bermanfaat. Harus bisa membedakan mana itu nasihat, mana itu ghibah. Tahu saudaranya ada kekurangan, kesalahan. Dalam Islam dituntunkan untuk satrul aurah, menutup aib saudaranya. Tetap ditegakkan nasihat kalau dia bisa langsung, alhamdulillah. Kalau tidak bisa, lewat orang yang bisa. Bukan kemudian disampaikan ke setiap ada pertemuan dengan orang lain, ketemu orang lain, disampaikan. Nah, mana satrul aurahnya? Itu menyebarkan aurat namanya. Disampaikan kepada orang yang gak ada kemungkinan dia bisa menegakkan nasihat. Nah, ini berarti kita harus ngerti pilah-pilah. Ini ilmu, ini contoh. Ketika ilmu ini tidak diamalkan, apa? Buah pahit. Nah, kalau ilmu diamalkan, buah manis. Tapi kalau enggak diamalkan, buah pahit. Hubungan yang seharusnya indah jadi rusak. Nah, ketika bertemu yang semestinya senyum, saling sapa, saling salam, enggak ada akhirnya. Gara-gara tidak mengamalkan ilmu. Ini satu contoh. Antum menyampaikan ke fulan itu apa tujuannya? Tadi asal nyeplos saja saya. Enggak paham saya. Enggak terpikir, hati-hati. Makanya ilmu sampai kepada kita. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan awliyasmuk. Di antara faedah yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, sebelum ngomong itu berpikir dulu. Saya mau nyebutkan aib si fulan ini ke si A ini apa? Hubungannya si A ini enggak bisa untuk negakkan nasihat. Nanti malah nyebar kemana-mana. Berarti tahan. Begitu. Oh, si A ini abinya, bapaknya misalnya. Jelas dia bisa nasihatin. Sampaikan. Afan ah, saya melihat anak antum kemarin begini-begini. Nah, ini diajarin nasihat berarti. Bisa contoh. Ehwanya jazakumullah. Begitu juga yang lain-lainnya. Ini satu contoh dari sekian adab ilmu. Belum adab-adab yang lainnya. Dalam keadaan kita ini punya interaksi yang banyak. Santri punya interaksi dengan santrinya, temannya, santri dengan gurunya, guru dengan santri. Ikhwah dengan ikhwah, tetangga dengan tetangga. Suami dengan istri dengan suami. Orang tua dengan anak dengan orang tua. Nah, rakyat dengan pemerintah dengan rakyat. Bawahan dengan atasan dengan bawahan. Terus banyak. Itu semuanya ada tuntunan. Subhanallah, betapa indahnya orang yang punya ilmu tentang akhlak, adab. Ketika berinteraksi, bermuamalah, bergaul. Ada blok usrah. Ada pergaulan. Ada. Bahkan sebagian ulama memiliki kitab khusus tentang adab-adab pergaulan. Ikhwan fillah jazakumullah. Ini ilmu menjadi indah. Ilmu berbuah yang manis, yang baik, dan menjadi sebab Allah Ta'ala akan angkat derajat orang yang mengamalkan ilmu yang demikian. Sehingga Al-Imam Nukoyim rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in beliau, Ar-rif'atu la takunu bimujarradil ilmi, bal bil ittiba'il haq wal amali bihi. Allah ta'ala angkat derajat itu bukan hanya sekedar ilmu, berilmu saja. Bukan sekedar berilmu saja. Namun Allah ta'ala akan angkat derajat dengan melalui ilmu ketika dia mengikuti ilmu tentang hak, tentang kebenaran, dan mengamalkannya. Ittiba'ul haq wal amal bihi. Mengikuti kebenaran, ilmu yang datang kepadanya, dan mengamalkannya. Ya ikhwani jazakumullah. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam tafsir beliau, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala Abul Fida Ismail Ibnu Katsir Ad-Dimaski dalam tafsir beliau, tafsir Qur'anil Azim, menerangkan ayat ini, beliau mengatakan, La ta'takidu annahu idza fasaha ahadun minkum li akhihi idza aqbala au idza umira bil khuruj fa kharaja ayakuna dhalika naqsan fi haqqihi bal huwa rif'atun wa maziyatun indallah wallahu ta'ala la yudayyi'u dhalika lahu bal yuzihi biha fid dunya wal akhirah. Ini praktek yang disebutkan di awal ayat tadi. Nah, dan ini penting memahami ayat disebutkan ibn azzaqullah, di antara perkara penting dalam tafsir memahami ayat itu adalah melihat as-sabiq wal lahiq. Konteks ayat yang sebelumnya atau konteks ayat yang setelahnya. Kenapa? Karena itu ada alaqah, ada hubungan antara konteks ayat yang sebelumnya dengan lafaz setelahnya, itu ada hubungannya. Kata beliau Al-Imam Al-Kasih rahimahullah, janganlah engkau meyakini bahwasannya apabila seseorang di antara kalian memberikan keluasan duduk untuk saudaranya yang baru datang, atau ketika dia diperintahkan untuk berdiri dan keluar dari majlis karena adanya satu maslahah. Nah, jangan menganggap itu adalah naqsan fi haqqi. Jangan dianggap itu adalah mengurangi hak dia. Jangan menganggap itu adalah meremehkan atau merendahkan, menjadikan jatuhnya martabat dia. Jangan. Bal huwa rif'atun wa maziyatun indallah, bahkan itu adalah rif'ah. Nah, wa maziyah, ketinggian dan keistimewaan yang akan dia dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah taala tidak akan menyia-nyiakan amalan yang demikian, bahkan Allah taala akan membalasinya baik di dunia dan di akhirat. Perhatikan, baik di dunia dan di akhirat. Jadi ayat Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, itu berlaku di dunia dan di akhirat. Allah Ta'ala akan angkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu dengan beberapa derajat keutamaan, keistimewaan lebih daripada yang lainnya, itu tidak hanya sekedar di akhirat tetapi juga di dunia. Serahkan kepada Allah. Yang penting orang menuntut ilmu, sebagaimana dia diberi anugerah iman, dijaga, kemudian dia menuntut ilmu, mendapatkan ilmu. Gak usah diniatkan untuk mendapatkan dunia sekalipun, gak usah. Niatkan adalah ikhlas mata karena Allah, nanti Allah yang akan ngasih balasan. Apa rif'ah, ketinggian, keutamaan yang Allah Ta'ala akan berikan? Allah. Dan Allah Maha tahu apa yang ada di dalam dada-dada kita. Nah, Ngapain kamu nuntut ilmu? Apa jadi santri mau jadi apa kamu? Jadi kere, jadi gembel. Subhanallah. Kamu bertanya demikian, memang kamu enggak tahu. Adapun Zat yang Maha Tahu sudah menjamin, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Zat yang Maha Kuasa memberi siapa yang akan dimuliakan dan siapa yang akan dihinakan oleh Allah. Allah menjanjikan Allah Ta'ala pasti mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu. Nanti ada pembahasannya. Ikhwan jazakumullah tentang niat menuntut ilmu. Maka Allah Ta'ala bahkan membalasinya di dunia maupun di akhirat. Fa inna man tawadu'a li amrillah rafa'allahu qadrah. Karena siapa saja yang tawadu. Naam. Tawadu merendahkan diri. Karena perintahnya Allah. Karena menjalankan perintahnya Allah. Maka Allah Ta'ala akan mengangkat kedudukannya. Memuliakannya. Wa nasara dzikrahu. Dan Allah bahkan akan menyebar penyebutannya. Yaitu akan disebut kebaikan-kebaikannya. Allah yang menyebarkannya. Bukan kamu pengen cari nama baik. Bukan kamu pengen cari kedudukan dengan kamu punya ilmu, menuntut ilmu. Malah enggak dapat bisa jadi nanti. Atau kalau dapat, dapatnya cuma sebatas di dunia nanti. Di akhirat enggak dapat. Enggak usah diniatkan begitu. Allah Ta'ala yang membalas sih. Karena sudah Allah Ta'ala janjikan. Wallahu la yuliful mi'ad. Dan Allah Ta'ala pasti tidak akan mengingkari janjinya. Wal ikhlas penting. Nah, di ayat ini juga mengandung tuntunan untuk ikhlas. Karena yang mengangkat derajatnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan niat keinginan dia. Ikhwan jazakumullah. Walihada qala, untuk itu Allah Ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Diakhiri dengan wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah Ta'ala maha mengetahui apa yang kalian perbuat. Ay khabarun mimma yastahidhu dhalika. Sebagai penghabaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang akan berhak mendapatkan hal itu? Siapa yang berhak mendapatkan pengangkatan derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah Maha Tahu. Wa man la yastahiqu. Dan siapa yang tidak berhak? Allah Maha Tahu. Ada orang yang mungkin luarnya tahu, kita tahu dia itu bagian dari orang yang beriman, muslim. Bahkan dia penuntut ilmu, punya ilmu. Tapi kok kenyataannya dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dia selama ini menuntut ilmunya, bahkan mengamalkan ilmunya. Niatnya apa? Allah yang Maha Tahu. Ini ikhwan jazakumullah. Maka ayat ini pun juga mengandung makna untuk kita meneropong niat-niat kita. Karena adalah yang memberikan kemuliaan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana siapa yang berhak untuk dihinakan oleh Allah, Allah adalah Maha Tahu dan Allah Ta'ala Maha Mampu. Kita insya Allah Ta'ala akan lengkapi pada pertemuan setelahnya insya Allah Ta'ala dari tafsir Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah Ta'ala dan tafsir beliau tentang ayat ini pada pertemuan setelahnya insya Allah Ta'ala. Kita cukupkan sementara pertemuan kita. Wallahu a'lam bishawab. wa naktai biadal qadar. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafidhakumullah.